الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ada satu poin penting yang ditambahkan pada kesempatan kali ini terkait dengan tema di atas, yaitu di dalam membentuk seorang wanita yang solehah diperlukan yang namanya ta'awun dari semua pihak. Bukan berarti mereka dilepas begitu saja memproses diri mereka sebagai mar'atun solehah. Orang tua tanggung jawab terkait dengan putrinya. Para murabbi-murabbi, para duat, para asatidah, para ustazah punya tanggung jawab terkait dengan masalah ini. Masyarakat secara luas juga demikian, lingkungannya juga demikian. Sehingga semuanya berta'awun alal birri wa taqwa untuk mewujudkan sosok wanita salihah yang siap nanti sebagai pengajar utama membentuk generasi-generasi yang mulia. Yang kedua, dijelaskan tadi bahwasanya muslimah memiliki andil besar dalam pembentukan generasi rabbani. Jangan dipahami ini merupakan beban yang dibebankan kepada mereka semata tanpa yang lain. Tidak. Maksud daripada tema ini ialah untuk menyadarkan muslimah-muslimah tadi bahwa mereka bisa berta'awun dalam bab ini, mereka bisa memberikan andil dalam bab ini, mereka bisa memberikan sumbangsih dalam bab ini. Bukan berarti di pundak mereka semata tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang baik atau generasi rabbani. Mereka salah satunya dan termasuk yang utama dalam bab ini. Sehingga diingatkan poin-poin tadi supaya mereka menyadari posisi mereka di sini sangat vital, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri untuk andil dalam bab ini. Nah, mereka salah satunya. Barakallahu fikum. Yang juga memiliki andil besar terkait dengan pembentukan generasi rabbani ya para ulama, selaku pewaris para nabi, para ulama kita, para masyayikh kita, para duat yang memiliki ilmu. Mereka punya andil besar dalam membentukkan ini dengan ilmu yang mereka sebarkan, dengan dakwah yang mereka lancarkan selama ini. Juga muslimin secara umum dengan kadar dan kemampuan masing-masing. Masing-masing bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang baik. Masing-masing bertanggung jawab untuk mewujudkan generasi rabbani yang bagus dengan kemampuan masing-masing. Andil yang mungkin paling penting diberikan adalah islahu nafsih. Masing-masing kita memperbaiki diri sendiri. Masing-masing kita mensolehkan diri sendiri. Dimulai dari diri kita masing-masing. Kalau kita hanya soleh, insyaallah akan terwujud masyarakat yang soleh. Kalau kita hanya soleh, insyaallah akan berupaya sekuat tenaga istri kita harus soleh. Kalau kita soleh juga berusaha sekuat tenaga, anak-anak kita juga harus soleh. Sehingga semuanya bersinergi, bertawun, entah itu para ulama atau para dai itu para ustaz atau para ustazah atau yang lain-lainnya, wanita muslimah, semua pihak harus bersinergi untuk bab ini mewujudkan masyarakat yang bagus dan pembentukan generasi yang baik. Terutama yang tidak kalah penting ialah andilnya pemerintah. Ketika penguasanya penguasa yang saleh, pemerintah yang bagus, maka memiliki dampak yang sangat luar biasa pembentukan masyarakat yang baik dengan kekuatan yang mereka miliki dan kekuasaan yang mereka miliki. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik wa hidayah kepada kita semua. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada pemuda-pemudi Islam, generasi Islam, supaya menjadi generasi yang terbaik di masa akan datang. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua sehingga masing-masing kita bisa memberikan andil kita, sumbangsih kita untuk itu. Barakallahu fikum. Yang terpenting pertama kali ialah mensolehkan terlebih dahulu diri kita masing-masing, lalu mensolehkan keluarga kita, lalu mensolehkan masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini mesti diutarakan pada kesempatan kali ini. Tafadhol, ada waktu lumayan. Saya kasih waktu barangkali untuk bertanyakan terkait dengan bab ini. Insyaallah tema berikutnya terkait dengan masalah wanita muslimah dan sifat-sifatnya. Akan disebutkan wanita salihah, apa? Wanita salihah dan kriterianya. Akan disebutkan poin-poin yang cukup panjang, sifat yang harus dimiliki oleh seorang wanita yang salihah, insyaallah. Monggo, tafadhol, barakallahu fikum. Ada yang mau sampaikan?